Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, perceraian adalah suatu hal yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Perceraian sendiri laksana pil pahit yang kadang-kadang harus ditelan demi menghindari kerusakan yang jauh lebih parah. Islam sendiri mempunyai sikap terhadap perceraian atau talak ini. Semua masalah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Tugas kita adalah mencari petunjuk tersebut. Di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab pagi ini, kita akan mengkaji ayat-ayat mengenai perceraian tersebut. Dan nanti pun akan diuraikan mengenai uraian Al-Quran mengenai perceraian atau talak, masa idah atau masa tunggu, serta hak-hak dan kewajiban dari suami istri yang bercerai. Seperti biasanya akan dikaji lebih dalam oleh narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain Pak Quraisy yang pasti sudah hadir di sini adalah tiga orang panelis dan ibu-ibu. Yang pertama ini adalah ibu-ibu dari pengajian Syarifatun Nisa Cijantung, pimpinan Ibu Hajah Sri Hayati Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Kita akan mengkaji Al-Quran. Dan di sana ada pengajian Nurul Ikhlas dari Condet, pimpinan Ibu Hajah Masiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita punya tiga panelis di sini. Yang pertama adalah Bang Ucok ini, Abu Jarin Siregar, ini pengamat sosial keagamaan. Yang kedua adalah Mbak Amelia Naim Indrajaya, trainer dan penulis buku Bila Nurani Bicara. Dan yang terakhir ini adalah Bapak Mulyono Loji, Direktur ISPAR Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti hari ini kita akan bicara mengenai perceraian. Kalau dengar perceraian, ibu-ibu di sini udah sering dengar ya pasti ya Bu ya. Apalagi kalau sering nonton infotainment kan ya Bu ya. Nah, tidak boleh Bu nonton infotainment kata Pak Quraisy yang saya tahu. Tapi yang pasti perceraian itu kadang-kadang memang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukannya? Seperti apa ceritanya? Aturannya di Quran seperti apa? Nanti kita dengarkan penjelasan Pak Quraisy. Sebelumnya kita akan break dulu. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kita akan mulai mengkaji ayat-ayat mengenai perceraian di surah Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-228 di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, kita akan membahas suatu persoalan yang oleh Nabi dikatakan jika itu terjadi bergoncang singgasana Tuhan. Kita akan membicarakan suatu persoalan yang walaupun dibolehkan oleh Allah tetapi sangat dibencinya. Kita akan berbicara menyangkut perceraian atau dalam bahasa Al-Quran talak. Talak dalam bahasa Indonesia. Baik, mari kita lihat pertama. Nikah biasa dikatakan akad nikah. Akad itu artinya ikatan. Nikah itu artinya penyatuan. Penyatuan fisik, penyatuan pikiran, penyatuan langkah, penyatuan cita-cita. Kalau terjadi sesuatu yang sangat-sangat menjadikan penyatuan atau akad itu tidak bisa dilanjutkan lagi, maka disitulah terjadi apa yang dinamakan talak. Talak itu adalah pelepasan ikatan. Jadi kalau tadi dia akad nikah, dia diikat sehingga menyatu, sekarang dilepaskan sehingga masing-masing terjadilah Al-Quran berbicara tentang talak dan wanita-wanita yang ditalak. Itu bermacam-macam statusnya. Ada wanita yang dicerai pada saat dia hamil atau kemungkinan hamil. Ada wanita yang dicerai pada saat dia sudah tidak mungkin hamil, sudah tua, atau tidak mungkin hamil karena masih kanak-kanak. Ada perceraian terjadi karena kematian. Bermacam-macam. Semua ini dibicarakan oleh Al-Quran. Nah, ayat yang akan kita bahas ini berbicara tentang perceraian yang terjadi, atau wanita-wanita yang dicerai sedang kemungkinannya dia itu hamil. Bukan yang hamil. Karena yang hamil, jika terjadi perceraian, maka dia tidak boleh kawin kecuali setelah anaknya lahir. Tapi yang ini statusnya lain. Mari kita baca ayat yang kita terangkan ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak, dalam arti yang ditalak sedang ada kemungkinan dia itu hamil, dia wajib menanti selama 3 kali suci. Dalam arti, dia tidak boleh kawin atau menerima lamaran dalam masa tunggu itu. Baik, kita lihat lebih jauh. Ayat kita ini tidak dalam bentuk perintah, tetapi dalam bentuk berita. Kalau saya berkata, menantilah 4 bulan 10 hari atau menantilah 3 kali suci wahai wanita-wanita yang dicerai, maka itu kan perintah ya. Iya. Nah, tapi di sini Allah bukan menyampaikannya dalam bentuk perintah. Dinyatakannya wahai umat Islam, ketahuilah bahwa wanita-wanita yang dicerai menanti selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyampaikan tuntunannya ini dalam bentuk perintah? Ada 2 sebab paling tidak. Yang pertama, saya beri contoh, seorang perempuan tidak mengetahui bahwa suaminya katakanlah meninggal. Dia baru ketahui setelah 4-5 bulan. Apakah dihitung masa iddahnya itu setelah dia mengetahui suaminya meninggal? Ataukah dihitung sejak meninggalnya suaminya? Kalau saya katakan dia perintah sehingga dia mengetahui, maka dia harus baru terhitung sejak dia mengetahui. Tapi kalau berita, begitu terjadi suami meninggal atau begitu dia dicerai, surat cerainya baru sampai dulu itu ada itu, maka terhitung mulai tanggal perceraian itu. Yang kedua kita lihat, sebenarnya kata ulama menyampaikan Allah apabila menyampaikan suatu tuntunan dalam bentuk berita, maka itu menunjukkan bahwa tuntunan itu jauh lebih dipertegas daripada perintah. Bagaimana? Kalau saya berkata pada seorang, pergilah. Dia sudah pergi atau belum? Belum. Dia belum pergi. Dia boleh jadi pergi, boleh jadi tidak. Tapi kalau saya beritakan, si A telah pergi. Dia sudah pergi atau belum? Sudah. Dia sudah pergi. Kalau tidak pergi, saya dinilai gak tahu atau saya dinilai bohong? Iya. Iya. Nah, kalau demikian, perempuan-perempuan yang dicerai, yang tidak mengikuti tuntunan ini, seakan-akan berkata, Tuhan tidak tahu, buktinya saya tidak ini. Atau Tuhan bohong, buktinya saya seperti ini. Jadi ini adalah tuntunan yang jauh lebih tegas daripada diperintah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. bi anfusihinna, kalau kita terjemahkan secara harfiah, dengan diri mereka. Maksudnya, hendaklah penantiannya itu dilakukan, hendaklah masa tunggu yang dilaluinya itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Karena ada tuntunan-tuntunan yang harus dia sadari. Itu yang dimaksud dengan bi anfusihinna. Di samping itu, kita lihat, ini perintahnya menunggu tiga quru. Quru itu ada yang mengartikannya suci, ada yang mengartikannya haid. Kalau satu orang dicerai, katakanlah pada masa suci, 5 hari sebelum datang haidnya. Maka masa suci itu sudah terhitung sekali kalau kita artikan ini masa suci. Tapi kalau masa quru itu kita artikan dalam arti haid, maka dia baru terhitung setelah satu haid. Jadi Imam Syafi'i beranggapan artinya quru itu suci, sehingga masa tunggu ini tidak sepanjang kalau diartikan dengan masa haid sebagaimana penafsiran Abu Hanifah. Baik, kita lanjutkan. Wala yahillu lahunna ayyak tumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal berdosa, tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahim mereka. Ada boleh jadi dia dicerai sudah ada benih di dalam, tapi dia mau sembunyikan supaya apa? Bisa kawin cepat. Ya kan? Tidak halal. Sebagaimana tidak halal juga menyembunyikan kalau dia haid atau suci, karena ini berkaitan dengan perhitungan. Ada wanita-wanita boleh jadi karena dia hamil, dia tidak ingin anaknya membawa nama suaminya yang lalu, maka dia kawin lagi, dia sembunyikan ini. Sebab kalau tidak, dia akan menanti 9 bulan kan? In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik in aradu islah. Bu'ulatuhunna artinya suami-suami mereka. Dalam masa tunggu ini, suami-suami lebih berhak untuk bisa rujuk lagi. Tapi Allah mensyaratkan kalau mereka berdua ingin melakukan perbaikan. Jangan sampai suami dia rujuk lagi, mau nyiksa lagi. Kan bisa begitu? Iya. Talak lagi, rujuk lagi. Tidak. Si suami lebih berhak untuk merujuk kepada istrinya jika mereka memang berdua ingin melakukan perbaikan, lupakan yang lalu, mari kita bina yang baru. Dan karena itu suami masih berkewajiban memberi nafkah dan memberi tempat tinggal kepada istrinya yang dia sudah cerai itu selama masa tunggu ini. Oke. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ini perempuan-perempuan mempunyai hak sebagaimana dia mempunyai kewajiban. Hak-hak perempuan itu seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita, lihat ini bagaimana Al-Qur'an memproklamirkan bahwa perempuan punya hak. Jangan pernah menduga bahwa kewajiban Anda lebih berat dari hak Anda. Anda punya hak. Ada orang yang tidak mempelajari haknya, maksudnya oke deh, begini. Tidak. Sejak dini dia punya hak, dan haknya seimbang dengan kewajibannya. Itu juga laki-laki juga punya hak, tetapi haknya dia juga punya kewajiban, harus seimbang dengan kewajibannya. Iya, Pak Kurey, sebelum dijelaskan lebih jauh mengenai hak-hak dan kewajibannya, terutama suami istri yang barangkali nanti bercerai, Pak Kurey, kita akan break sejenak ya, Pak Kurey. Mari. Dan kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, segera kita lanjutkan lagi penjelasan Pak Kurey Syihab mengenai ayat-ayat yang mengkaji mengenai perceraian yang tadi kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat ke-228 di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Silakan, Pak. Baik. Kita lanjutkan. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak. Haknya sepintas kita katakan. Haknya dia harus dilindungi oleh suami. Harus dijaga kehormatannya oleh suami. Dia harus dibelanjai oleh suami. Dia harus mempunyai hak untuk didampingi oleh suami pada waktu-waktu tertentu. Itu hak-hak. Dia punya hak dari hasil usahanya. Tidak boleh suami mengambil hasil usahanya. Lirijali nasibum mimma kasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Itu hak-haknya istri. Bahkan ada ulama, saya tidak sependapat, tapi saya kemukakan. Ada ulama berkata, sebenarnya istri tidak berkewajiban memasakkan buat suami. Istri tidak berkewajiban menyiapkan pakaian untuk dirinya. Tapi suami harus menyiapkan makanan melalui apa bagaimana dan menyiapkan pakaian yang sudah jadi. Itu kalau kita bicara hak, tapi ini kan pendapat yang sangat ekstrim ya. Tapi ada pendapat yang menyatakan demikian. Baru dinyatakannya walirrijali alaihinna darajah. Suami lelaki itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Wah, ini gimana nih derajatnya lebih tinggi? Derajatnya itu mari kita lihat apa yang dimaksud dengan derajat dan apa tujuan Allah mengemukakan hal ini. Dalam kehidupan rumah tangga ada suami, bapak, ada istri, ibu, ada anak. Ini mau dikelola. Bagaimana kalau siapa yang memimpin? Setuju kalau anak-anak yang pimpin? Iya, tidak. Kalau ibu-ibu? Suami yang pimpin. Kenapa suami? Karena dia berkewajiban untuk memberi belanja pada istri-istrinya. Dia mempunyai kekuatan fisik yang bisa membelanya. Nanti kalau misalnya suaminya bodoh, suaminya sakit, bisa saja kepemimpinan itu beralih kepada. Dan karena dia mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, maka dia harus berlaku sangat adil dan kasih sayang kepada semua anggota keluarganya. Karena itu ulama-ulama berkata, sebenarnya firman Allah dirijali alaihinna darajah ini mengandung ancaman pada suami. Hati-hati kamu di dalam memimpin rumah tangga kamu. Itu sebabnya ayat ini ditutupnya dengan firman-Nya wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa. Kalau kamu coba-coba melanggar ketentuan-ketentuan ini, keperkasaan Allah akan dijatuhkannya kepada kamu. Dan dalam saat yang sama Allah Maha bijaksana. Kita lanjutkan. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi'ihsan. Talak itu dua kali yang boleh rujuk. Talak sekali, menanti, kalau dia kembali sebelum masa iddah, hidup selayaknya suami istri, cekcok lagi, talak lagi. Iddah lagi. Tapi hati-hati. Setelah yang kedua kalinya, ada sekali lagi yang tidak boleh rujuk. Kecuali kalau yang bersangkutan kawin lagi. Tapi mari, bukan itu yang saya ingin garis bawahi di sini. Yang ingin saya garis bawahi firman Allah, imsakum bima'ruf au tasrihun bi'ihsan. Setelah dua kali talak, maka suami boleh menahan dan rujuk kepada istrinya, tetapi dengan cara wajar dan baik. Jadi jangan rujuk paksa. Jangan rujuk dengan maksud mengganggu. Atau setelah dua kali itu, tasrihun bihsan. Tasrih itu artinya melepas untuk tidak kembali. Kenapa kita itu menyisir rambut itu dalam bahasa Arab dinamai tasrih. Rambut yang kusut diluruskan sehingga terfisa-fisa kusutnya. Tasrih. Perceraian itu harus bi-ihsan. Apa artinya ihsan? Ihsan itu lebih tinggi dari adil. Kalau adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang lain. Itu adil. Kalau ihsan menuntut sebahagian hak Anda. dan memberi lebih banyak dari hak orang lain. Coba ya, orang suami, kamu pernah hidup suami istri bersama-sama di tempat lain dikatakannya latan saul fadla. Jangan melupakan hari-hari indah yang pernah terjadi walau seminggu, walau sebulan. Karena itu kalau mau bercerai, bercerai dengan baik-baik, bahkan bukan hanya dengan baik-baik, bi ihsan. Kau punya hak padanya, jangan tuntut semua hakmu. Dia punya hak pada dirimu, berikan dia semua. Ini tuntunan Al-Qur'an namanya. Indah kan? Jadi kalaupun cerai enggak saling jelek-jelekkan, tidak melupakan kebahagiaan yang lalu. Kata Srihon biasa. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kamu wahai bekas-bekas suami untuk mengambil apa yang pernah kamu telah berikan kepada istri. Kamu pernah beri hadiah, jangan minta lagi. Kau pernah beri mahar, jangan minta lagi. Kamu apapun yang engkau telah berikan padanya, jangan tarik lagi. Adil ya, indah ya. Tidak ada orang yang bercerai kalau mengikuti tuntunan ini, itu tetap akan tidak ada yang cekcok. Tidak akan ada cekcok. Kecuali kamu boleh ambil, kecuali apa? Kalau kamu khawatir istri atau suami itu tidak akan melaksanakan tuntunan Allah. Nah, ada istri mau cerai, diceraikan, tapi sebenarnya dia punya pacar, dia mau kawin lagi. Bagaimana? Bagaimana Pak? Nah, itu di sini dalam agama itu yang dinamai khulu. Suami bisa berkata saya nggak mau cerai kamu. Kata saya, masa saya rugi dua kali? Ya kan? Nah, maka Allah berkata kamu boleh minta dari dia. Dulu ada seorang sahabat Nabi bernama Thabit bin Qais, punya istri namanya Jamila. Jamila ini perempuan cantik, suaminya jelek, tidak bisa tahan, cekcok terus. Akhirnya istrinya mau cerai, dia katakan oke deh, apa yang dia beri saya dulu, saya akan kembalikan bahkan lebih, yang penting saya cerai. Nah, ada dalam kehidupan rumah tangga, suami mau pertahankan istrinya, tapi istrinya sudah tidak bisa hidup bersama, agama memberi jalan. Yaitu melakukan apa yang dinamai huluk. Yaitu membayar, mengganti rugi suami. Berapa ganti ruginya? Ada ulama berkata tidak boleh lebih dari apa yang pernah diberikannya. Tidak boleh lebih dari apa yang pernah diberikannya. Ada ulama yang berkata boleh. Oke. Fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas yang ditetapkan Allah, maka jangan sekali-kali engkau melampaui batas-batas itu. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Kalau sang suami ini menceraikannya untuk yang ketiga kalinya, maka tidak lagi halal wanita itu untuk kembali kepada suaminya yang telah menceraikannya tiga kali, kecuali kalau dia sudah kawin dengan perempuan yang lain. Oke, ada masalah. Kita lihat. Dulu zaman Nabi, talak itu harus tiga kali. Talak pertama berlangsung, talak kedua baru bisa setelah berlalu iddah, talak ketiga. Setelah masa Sayyidina Umar, dia katakan ini laki-laki banyak yang brengsek nih. Maka apa yang dia lakukan? Pokoknya harus diajar laki-laki itu. Begitu dia menjatuhkan talak sekali, tetapi dia katakan saya talak kamu tiga kali, maka jatuh talaknya tiga kali. Ini dianut oleh banyak mazhab dalam Islam. Tetapi kelihatannya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu tidak mempan. Maka ada pikiran-pikiran, ada pendapat-pendapat yang berusaha memperketat perceraian. Yaitu apa? Harus ada dua orang saksi dulu, seenaknya aja ya, kirim surat cerai. seenaknya aja marah, kamu saya cerai. Ada satu orang menceraikan 5 perempuan sekaligus. Itu di dalam sejarah. Istrinya satu dia cerai, yang satunya berkata, kamu kok kejam betul, dia cerai lagi yang istri kedua. Yang lain berkata, kamu enggak kasihan dia, kamu juga saya cerai. Yang keempat ngomong sedikit, kamu juga saya cerai. Yang kelima tetangganya dengar, ini kok orang kejam betul nih, empat. Terus dia berkata, saya akan minta izin dari suamimu supaya kamu juga dicerai. Ya, jadi dia menceraikan. Terlalu mudah perceraian, maka perlu diberi batasan-batasan. Orang yang marah, tidak bisa menahan emosinya, bisa ditoleransi bahwa itu tidak dia lakukan. Ya toh, perlu ada saksi-saksi, perlu ada di pengadilan, sehingga perceraian dapat dikurangi sedapat mungkin. Saya kira itu. Banyak sekali uraian mengenai perceraian ini ya Pak Quraish, tapi begitu diuraikan lebih dalam, rasanya pertanyaan pun makin banyak yang timbul. Apalagi waktu mengatakan mengenai bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, banyak pertanyaan yang kemudian timbul di sana Pak Quraish. Tapi nanti pertanyaan kita sabar dulu barangkali ibu-ibu sekalian ya Bu ya. Nanti kita tanyakan langsung kepada Pak Quraish, kita akan break sejenak kembali. Kita akan kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita masuki segmen tanya jawab yang akan kita mulai dari pertanyaan dari panelis kita. Yang pertama dari Bang Ucok ini Bang ya, silakan Bang. Saya menemukan dalam masyarakat hal-hal yang ganjil sebenarnya begitu. Tetapi seperti yang Ustadz terangkan tadi, talak berarti mengakhiri hubungan perkawinan. Bila talak dijatuhkan, maka hampir dapat dipastikan bahwa yang paling rugi ataupun yang kena dampak negatifnya adalah istri. Ia harus menderita secara fisik, terlebih-lebih secara psikis ataupun psikologis. Yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah Al-Quran menetapkan aturan-aturan sehingga seorang suami layak untuk menjatuhkan talak? Jangan-jangan suami yang salah, tetapi dia malah yang menjatuhkan talak begitu Pak. Terima kasih. Ya, contoh yang tadi diceritakan sama ya. Pak Quraish rasanya, silakan Pak. Iya, sebenarnya ya kita lihat talak itu tidak bisa dijatuhkan kapan saja atau seenaknya saja. Itu sebabnya misalnya perempuan yang dalam keadaan suci dan digauli sehingga kemungkinan dia hamil itu dianjurkan untuk jangan cepat-cepat menceraikan, karena boleh jadi kan dia menyesal. Nah, begitu juga waktu dia wanita dalam keadaan mens itu jangan cepat-cepat menjatuhkan ini, karena posisinya ada gangguan mental sehingga mungkin dia melakukan sesuatu yang menjengkelkan. Nah, ini ada tuntunan-tuntunan agama menyangkut hal ini ya. Karena itu sejak awal dikatakannya hendaknya dihindari perceraian kecuali kalau terpaksa. Dan karena itu juga ada ketentuan-ketentuan boleh jadi orang kenapa kita cenderung untuk menyatakan perceraian tidak jatuh kalau tidak disaksikan oleh dua orang atau sekarang ini di pengadilan. Karena boleh jadi dia emosi. Sehingga jatuh talak kalau tidak ada yang saksi. Nah, ini cara-cara yang digunakan oleh agama terhadap suami. Nah, satu hal lagi yang saya ingin katakan, sebenarnya belum tentu perempuan yang selalu dirugikan, ya. Iya, bisa jadi tentu juga lelaki dirugikan dan menyesal dia mengapa dia melakukan hal tersebut. Saya kira itu. Baik, kita pindah ke Mbak Amelia, silakan Mbak. Terima kasih sekali Pak Quraish, memang ini menarik sekali kajiannya. Apalagi ini ada yang dikatakan di sini bahwa para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Nih, karena saya wanita, saya ingin sekali bertanya. Kadang-kadang itu Pak Quraish, pada masalah tertentu, misalnya untuk urusan keimanan dan keagamaan, kadangkala sang istri mungkin punya kelebihan tertentu. Sehingga pada saat suami merasakan saya pimpinan keluarga, sehingga saya yang harus memutuskan. Apakah mungkin untuk urusan keagamaan ini bisa jadi sang wanita justru punya pengetahuan atau wawasan yang lebih, sehingga bolehkah ini berlaku pada klausul-klausul tertentu ada fleksibilitas begitu Pak? Ada pengecualian ya, begitu? Pengecualian. Jelas boleh, tadi saya sudah katakan suaminya sakit, suaminya bodoh. Nah, karena itu dalam kehidupan rumah tangga diperlukan adanya musyawarah. Nanti kita akan lihat ada perintah bermusyawarah antar suami istri sampai-sampai menyangkut masa penyusuan anak. Gitu kan orang bisa beda pendapat kan? Iya. Itu insya Allah dalam episode yang akan datang kita akan bicara soal itu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan sekarang begini, tadi saya sudah katakan kepemimpinan diperlukan dalam setiap unit terkecil sekalipun. Nah, sekarang siapa yang harus memimpin? Iya kan? Tetapi kalau ada kasus-kasus tertentu, bisa saja ketika itu istri yang memimpin, karena apa? Karena kan ada musyawarah. Bisa istri mempengaruhi suaminya. Apalagi kalau istri pandai, itu dia punya dua senjata. Senjata yang pertama, kepandaiannya, nalar. Senjata yang kedua, kasih sayang dan tangisnya. Ya kan? Suami gak bisa nangis. Sehingga dengan akalnya dan dengan emosinya, dia bisa mempengaruhi suaminya. Dia bisa mengarahkannya, walaupun terlihat di luar bahwa suami yang memutuskan, padahal sebenarnya istri yang punya pengaruh. Ya kan? Ya. Pak Kuris. Badan arbitrase atau yang membantu. Jangan dulu keluar kamar. Iya. Untuk apa orang mengetahui aib satu keluarga? Kalau terpaksa keluar, keluar kepada keluarga. Iya. Itu terakhir itu ke pengadilan. Baik. Iya kan? Iya. Pak Kuris, saya mau memanjangkan pertanyaannya Mbak Amelia. Tadi kalau laki-laki satu derajat lebih tinggi, apa karena semata-mata dia memberikan nafkah? Kalau demikian, bagaimana kalau perempuan yang mencari nafkah? Apakah kemudian posisinya di satu derajat lebih tinggi? Ada dua alasan. Yang pertama dia memberi nafkah, dan yang kedua karena dia mempunyai kelebihan dari segi dia lebih tahan banting, dia lebih stabil emosinya, ya kan? Itu. Yang pertama kemudian kita lihat dia bagaimana kalau perempuan yang mencari nafkah, ya kan? Ya. Bagus, itu boleh jadi. Tetapi adakah perempuan dari lubuk hatinya ingin untuk nampak keluar bahwa dia yang membelanjai suaminya? Ya, tidak. Secara psikologis pun tidak ada. Ayam pun malu memberi jantannya, apalagi manusia. Jadi itu ketentuan agama. Tapi kalau kasus-kasus itu bisa terselesaikan kasus itu. Ini prinsip umum. Iya, jadi bukan harga mati ya Pak Kuris? Bukan harga mati, bukan harga mati. Okay. Itu yang baik Pak Kuris. Itu yang saya katakan, suaminya sakit, suaminya bodoh, suaminya gila. Suaminya tidak bertanggung jawab ya Pak Kuris ya. Iya, kita punya panelis yang ketiga, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan satu hal. Ini satu tema yang sangat menarik pada pagi hari ini. Karena ini adalah satu terminologi mungkin yang sudah sangat familiar dengan masyarakat kita. Karena dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat Indonesia tentang perceraian atau talak. Tapi kadang-kadang antara suami istri terjadi satu miskomunikasi. Apakah ini karena ketidakmengertian bahwa seorang istri sebenarnya sudah dijatuhkan talak oleh suaminya, tapi dia tidak tahu kata-kata apakah misalnya yang bisa dipahami oleh seorang istri bahwa sebenarnya dia sudah mendapatkan talak dari suaminya, sudah menandai bahwa si bahwa dia sudah dijatuhkan talak. Terus kemudian juga terjadi khulu, ya, ketika sang istri menyampaikan bahwa saya ingin khulu atau bercerai dengan suaminya, statement atau kata-kata apakah yang bisa dipahami sehingga seorang suami memahami tentang itu. Iya. Kemudian mungkin yang paling penting Pak Ustadz bahwa ini kalau talak mungkin antara dengan agama yang sama itu mungkin mudah dipahami. Tapi kalau misalnya antara suami istri yang beda agama, kemudian adakah kontes? kata-kata yang bisa dipahami bahwa mm-hmm. antara seorang istri ataupun sebaliknya bisa menjatuhkan talak. Terima kasih. Iya, sebenarnya untuk kasus kita di Indonesia itu kan di pengadilan agama. Iya, itu jadi pasti satu jelas, agama ya. Kan? Tetapi kalau kita misalnya di tempat lain yang tidak mengharuskan, itu ulama-ulama membahas bahwa dalam ucapan perceraian ini ada ucapan yang tegas, ada ucapan yang tidak tegas. Misalnya ucapan yang tegas, saya cerai kamu. Tegas. Ucapan yang tidak tegas, saya kira lebih bagus kamu pulang ke rumah orang tuamu. Iya, yeah. Tapi maksudnya itu kan tidak tegas ya. Itu contoh. Nah, itu tergantung dari niat dia. Tapi Pak Kores, kalau yang tadi tidak tegas itu, apa kita kemudian beranggapan bahwa kita sudah di titik di mana akan dicerai nah, juga? Nah, itu jadi di sini diperlukan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa yang dia maksud adalah perceraian. Tapi saya kira untuk kasus kita di Indonesia ini tidak perlu kita bahas. Iya. Karena apa? Perlu ada dua orang saksi dan itu jatuh di pengadilan. Iya. Termasuk dengan huluknya juga ya Pak Termasuk, Kures. Termasuk ya? Apalagi huluk. Kalau yang beda agama bagaimana Pak Kures? Tetap aja seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau sudah sampai ke pengadilan agama ceritanya sudah beda lagi pastikan karena pasti ada saksi di sana dan permintaannya cuman tidak bisa menggunakan bahasa sederhana pasti ada tertulis semuanya rapi bahwa memang meminta cerai. Bahkan ibu, itu ada proses yang cukup panjang itu ada nasihat ada ini segala. Sampai di titik perceraian tersebut ya. Ibu-ibu pasti mau bertanyakan ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu harus sabar ya. Kita belajar sabar juga hari ini. Kita akan kembali lagi masih dalam segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen tanya jawab kita di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Saya langsung ke ibu-ibu yang sudah siap untuk bertanya, silakan ibu. Pak Quraish, saya ingin bertanya. Ada satu di kampung saya nih itu ada ya. Ini dia udah bercerai, tapi bercerai itu baru satu minggu. Lantas dia menerima dan juga menerima lamaran, langsung akad nikah. Lalu ternyata suami ini baru satu minggu diambil yang udah nikah ini sama suaminya yang pertama. Ini bagaimana ini KUA itu tentang ya jadi tadi Ibu memang kita katakan bahwa selama masih masa iddah suami lebih berhak untuk kembali. Istri tidak boleh menerima pinangan kecuali setelah berlalu 3 kali suci. Jadi itu melanggar tuntunan agama. Iya, ini hukumnya saya pengen tanyain yang menikahkan ini. Yang menikahkan jelas tidak tahu. Nggak agama, tahu ya, yang tahu sih istri kali ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi memang yang lebih berhak itu adalah suaminya yang pertama ya Pak Kures ya. Silakan ada yang lain, silakan Ibu. Pak Kures, maaf saya mau bertanya. Suami istri telah bercerai dan mereka telah mempunyai anak. Bagaimana penanggung jawabannya terhadap suami istri itu kepada anak-anaknya mereka? Terima kasih. Anak. Betapapun jangan sampai korban karena perceraian ibu bapak. Jadi mereka tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya. Dalam konteks ini anak yang belum dewasa itu dipelihara oleh ibunya sampai ibunya sampai dia dewasa atau sampai ibunya kawin lagi kecuali kalau sang ibu dinilai tidak mampu untuk anak yang sudah dewasa disilahkan untuk memilih mau kemana dan mau kemana saya kira begitu Bu. Tapi tanggung jawab itu jangan dilepaskan apalagi kalau dia masih kecil-kecil. Baik, yang pasti kita belajar banyak hari ini mengenai perceraian. Satu lagi masalah dalam kehidupan yang sering kita temui, bisa kita kaji lebih dalam Pak Kures dan barangkali bisa kita sesuaikan dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan ayat-ayat tersebut benar-benar kita bisa jalankan secara bijaksana ya Pak Kures. Atau mudah-mudahan kita tidak menjalankannya. Ayat yang perceraian betul Pak Kures. Ya insya Allah kita belajar banyak hari ini, kita jadi lebih bijaksana dan lebih jauh lagi kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan aturan Al-Quran. Ya terima kasih kepada Pak Kures Shihab, kepada ibu-ibu sekalian semua di sini yang sudah bertanya, juga para panelis sekalian. Insya Allah semuanya berguna bagi kita semua. Dan kita berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kures Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.